jadi baik koda jamila diripu anak poru HP naungi naina oh jamila. Bintang film India baru nikah lipat baru main ni pandita ai tunggu dang do halak sega di baik kona jamila diri ku anak baru HP naungi naina oh jamila. Marsabilu sabilu manang marsab bola sab bola amu dongan napo subege hamu maak kapoda Sena torasna, kugo goi do mangula pasikolahon anak konna. Say songon solu bolon marsia du tu botean. Songon di mana torasna patimbo paket ni gelengna. Oh jamila. Oh da jamila da bitang pilim India. Boru nikalipat baru main ni pandita ai tunggu dang do halak sega di baik koda jamila diripu anak boru HP naungi naina oh jamila. Ian manu balu budaran lao tu porsea godang do anak boru godang anna sohasea marga bus do di ulama Olan mangi do heping di dok laho pasi bukuna di halung ma bukuna di dok malaho tu sikola di dayung masih peda hape manda poton haletna oh jamila. Oh da jamila da jamila da bitang pilim India boru nikalipat baru pandita ai tunggu dang do halak sega di baik koda jamila diriku anak boru HP naungi naina oh jamila. Kanda bitang film India Boru ni kalipat Parumain ni pandita Ay tunggo dang dohalak Segadi baik koda jamila